Barang-barang New Palapa, monggo ditemenin sama mami dan papi, sudah disiapkan uang sekebok. Kita goyang lagi barang-barangnya. Thank you. dipersilakan ditunggu di atas panggung. Terima kasih. Thank you. Abang gak boleh turun dulu. Gak boleh turun dulu. Okay. Mami sama papi gak boleh turun dulu. Yeah. Ini ada request lagu. Iya. Yang makasih, di belakang ada ya om ya. Oke, okay, dua lagu dulu dari Wiwi, monggo. Wiwi Sakita, terima kasih. Yeah.